Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama. Yang kula banggakan bapak-bapak dari instansi jabat pemerintahan, sipil TNI Polri, yang kula banggakan bapak-bapak muspika, bapak kepala desa, cak perangkat ibun, panitia penyelenggara dalam untian rangka Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Ayat menika wau sampun populer. Dari kepopulerannya menegaskan nopo derek dateng Kanjeng Nabi nggih dateng torekote sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kranten Allah taala dawuhake perintah dateng Kanjeng Nabi ucapno kul ya Muhammad janenge ya habibi. Sebagian mufasir kul ya Muhammad, kul ya habibi dawuh nawahi kekasihku langkung usai ya habibi. Yen sliramu kabeh pot yekti bener-bener demen marang ingsun teges Gusti Allah, fattabi'uni mongko padha ndereka ngintila lampah lakuku. Moko yekti siliramu bakal dikasihi, dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Kula memperkuat statusipun fattabi'uni, mboten kula memperkuat ning kula belajar, langkung memperluas makna fattabi'uni. Ngintila ndereka marang ingsun. Ingkang terutama kalimat fattabi'uni niku dibagi tiga. Ingkang setunggal perintahipun Allah taala dateng Kanjeng Nabi, perintah nopo kendawuhake fattabi'uni. Marga Allah taala ndamel Kanjeng Nabi sing diperintahake fattabi'uni, Kanjeng Nabi didadosake pintunipun Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah. Menten mriki. Dados nek pengin merkoleh yuhibbukumullah, nggih kenal dateng pintunipun sing diperintah dawuh fattabi'uni. Kuncine tiang merkoleh makhrojan, kuncine pun tiang mikantuk min bayar zukuhu min haitsu la yahtasib, kuncine pun wa may yattaqillah. Kewajiban kita niku takwa nih. Mengejar takwanya, meningkatkan takwanya, tapi bukan untuk mengejar makhrojan. Sebab makhrajan hakipun Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib, nggih niku sing maringi mung Gusti Allah. Wa yarzuquhu nggih mung Gusti Allah. Niku hakiki bagi loro. Ananging Allah Ta'ala dawuh mohal suloyo janji sinten Allah Ta'ala ingkang dawuhaken mahrojan wa yarzukuhu min haitsu la yahtasib. Lah kewajibane kita tiang mukmin diperintah wa ma yataqillah. Pertamanipun yataqillahipun mengejar takwanipun dateng Gusti. Keranten definisi takwaniku intinya meningkatkan maqamatil ubudiyah. Sejauh mana kita takwa dateng Allah, keranten sebabipun takwa niku meningkatkan rumangsa dadi kawulane Allah Ta'ala sejauh mana. Apa sekadar ngerti yang awake manusa ana sing gawe? Ataupun bakdane wis ngerti ana sing gawe rampung. Tapi ngerti yang awake ana sing gawe apa kewajibane kawula marang pendharane iki siji. At-taqwa meningkatkan malih khauf. Wedinipun dateng Allah Subhanahu wa taala. Boten cukup ten khauf kemawon, ditingkatkan takwanipun ala maqamatir raja. Ditingkatkan malih dateng maqamatil mahabbah. Sebab lampun pun tekan darujat maqamatil mahabbah, wong demen niku ora ana limit utawa hitungane. Contone demene Sayyidina Abi Bakr Siddiq marang Gusti Allah lan marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kranten napa Sayyidina Abi Bakr Siddiq keparingan nikmatul imani wal islam kemawon. Keparingan nikmatul imani wal islam niku wis ora iso ditaker sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni dening Kanjeng Nabi wau ingkang dipun terangaken panjenenganipun Bapak Kiai Zainuri Habib Umar, sing mak ngeh iku apa sing mak tinggalno? Kabeh bondone dikethokake. Dateng Kanjeng Nabi, kaya jenengan dalu niki tingkatane enteng-entengan mawon, ora usah bondo. Ngethokake waktu sampe nyamene sik ting-ting bring seombo mripate. Dikethokake waktu kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki yang membuka menyentuh hati kita sedaya dari mulai generasi anak-anak kita niku wau. Menyempatkan waktu. Kangge sinten? Kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Umar niku takon, sing makngeku ya apa saya Abi Bakar? Niku sing takon Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Sayyidina Umar datang Sayyidina Abi Bakar ini Siddiq. Allah wa rusuli. Apa sahabat Umar kunjur ka Sayyidina Abu Bakar ngkuli Sayyidina Umar? Apa to Sayyidina Umar niku kalah karo Sayyidina Abi Bakr Siddiq? Mboten. Niki tingkat takwa ingkang maqamatid darajati tamkin. Ingkang sampun sempurna dateng ke aulia'anipun. Rijal min rijalil kumal. Orang yang sempurna. Menitik berakat al-akhlak wal-adab. Nalikone semonten Sayyidina Abi Umar bin Al-Khattab ngetokake bondone mung separuh, ora kaya dene Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebab tawadhu'an li Abi Bakr Siddiq, krana tawadhu'ipun Sayyidina Abi Bakr Umar bin Al-Khattab dateng Sayyidina Abi Bakr Siddiq, aja nganti tiru kang kados mengaten krana hawane. Lho niku hebate para sahabat. niku dateng Sayyidina Abi Bakr Siddiq rono ngintil hawa. Jare Sayyidina Umar umpamane kok nuruti hawa, nyong turah kon ngintil Abu Bakar. Putrinipun Sayyidina Abi Bakr Siddiq diparingaken dateng Kanjeng Nabi, Aisyah. Putrinipun Sayyidina Umar ugi diparingaken dateng Kanjeng Nabi, Sayyidah Hafsah. Jepi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampun maringi sepalih Sayyidina Uthman maringi separone Sayyidina Umar. Niki tawadhuipun Sayyidina Uthman dateng Sayyidina Umar, tawadhuipun dateng Sayyidina Abi Bakr Siddiq, sak teruse dateng Sayyidina Ali, separone sahabat Uthman. Padahal nek cara hitung-hitungan akal nurut nafsu, mantune Kanjeng Nabi Sayyidina Uthman maupun Sayyidina Ali mestine kudu luweh akeh krana wong nom. Tapi kok mboten terdorong oleh kepentingan emosi, ambisi utawi nuruti nafsu nih. Niku sing hebat luar biasa. Inilah maqamati sahabah ngantos sira Allah taala dawuh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Hebatipun wonten mriki. Lajeng disifati malih dening Allah Subhanahu wa taala simahum fi wujuhihim min athari sujud, tidak simahum fi wajihim boten, tapi fi wujuhihim niku sekitar awake kabeh sak raine ya sawake min jamil wujuh. Selawat Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wa nafsi zahiran wa batinan yaqbatan wa manama wa ja'alhu ruhan lidati min jami'il wujuh fid dunya qablal akhirati ya adim. Mukanya bercahaya min nuri tawadu, min nuri sujud, fadhahara minhu nur tawadu. Terlahirnya dari sujudnya cahaya orang yang berakhlak dan bertawadu. Tutu iring-iringan batuk, tutu. Batuk gede-gede. Ketemu wong jenggureng, salam ora tahu. Ketemu kanca mukmin padha dene muslim raine merengut. Ane iki lah. Model-model sakniki sebagian iki ora ngoten iku. Membuktikan bahwa beliau-beliau itulah orang yang membawa sir hayatil wujud. Wasababil a'zam likulli mawjud, warisanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam simahum fi wujuhim min athari sujud. Tawadhuipun, akhlake, adabe. Semonten ugi nalika sahabat ten perang Khandaq. Wonten malih ten sahabat Hudzaifah nalika Kanjeng Nabi takon, sapa wahai sahabatku sing wani ngadepi Amr bin Ghaib? Imam Ali ngacung, ana ya Rasulullah. Sahabat liyane ora. Niki ten mriki kata sing nafsirake jare sahabat kuwi kecing. Sing paling kendel Sayyidina Ali tok. Lah niku lah lucu malih. Wa qala al-Imam an-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, sukuti sahabah min tawadhu'ihim. Menengi sahabat niku marga tawadhu'e. Dudu marga kecing utawa wedi. La tawadhu'i Sayyidina Ali malah ngucap, ana ya Rasulullah. Marga Sayyidina Ali ningali Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan sesepuh sahabat afdol minni, luweh utama tinimbang ingsun, luweh prayoga suka aku disik tinimbang para sahabat-sahabat iku disi'i. Lho niku tawadhu'i pun para sahabat ngoten. Wa kadzalik nalikane perang Hunain, nek mboten salah napa nek mboten salah niku. Sahabat Hudzaifah sing ngajung Kanjeng Nabi dawuh, "Wahai para sahabatku, sapa sing wani nyelidiki jumlahe mungsuh pira, tak tanggung bola-bali slamet." Sahabat siji pun mboten wonten sing ngajung, sukut. Ngantos Kanjeng Nabi ping 3 dawuh sing terakhir, "Tak dedekke rafiqi fil jannah," tetep sahabat rono sing wani ngajung. Padahal nggih wonten Imam Ali bin Abi Thalib. Napa sebabe mutawadhi'in? Sebab siji nek ngajung teng ngajenge Rasulullah, matalan ana ya Rasulullah, mengko sebelah ing watirke ananiyae do metu. Aku ismennya do metu. Mosok aku dinggepe wedi apa karo sebelahku nggih. Sing kendel kowe tok apa? Ana ya Rasulullah, dudu lillahi wa rusulih, tapi krana sebelahe wedi nek diarani ora kendel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makane para sahabat sukut wedi do njogo niku sing padha duweni tazkiyatin nufus wa tasfiyatil qulub, wong sing padha bisa bersih atine, bersih nafsune. Niku hebate para sahabat. Bareng wis sahabat sukut sedaya Kanjeng Nabi terus dawuh, "Nek ngono panglima tak pimpin aku langsung saiki. Ora tak serahke sapa-sapa." Sahabat sing maune donding kru njegoke do gagah kabeh. Bareng dituding, "Anta ya Hudzaifah," langsung sahabat Hudzaifah nek mencolot nek siap tegape luar biasa. Ditafsiri dening Imam Suyuti napa ngendikake, "Kang para sahabat ora wani ngajung njogo ananiae, nomor loro njaluk dituding langsung dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tutunungan saudele niku tutu. Mangkane bertitung oleh tugas langsung merangkak, padahal metu kate khemah panah kaya udan. Sahabat Hudzaifah niku ora urusan, yakin dateng Allah taala membela Rasulullah niku paringi selamat dening Allah taala. Ngantas berhasil nyelidiki jumlahe posisine mungsuh nalika semonten. Niki tingkatan wong-wong mayatakillah. Saking mekaten ma'asyiral muslimina rahimakumullah, niki sih para sahabat kembali malih dateng mengkola sing diperintahaken dawuh, "Fattabi'uni," padha melu ndereka marang ingsun. Lho niki jelas menawi Kanjeng Nabi pintune sing bakal merkoleh yuhbibkumullah. Kok pingin yuhbibkumullah ning ora melalui pintune Kanjeng Nabi? Iku metu didalane. Kok nyepelek kering Kanjeng Nabi? Kenal dahulu definisi rahasiane tiang-tiang ingkang dipun perintahake dawuh, "Fattabi'uni." Kenal apa ora karo fattabi'uni? Sejauh mana kita kenal kepada Rasulullah? Umpamane kok ora ana maulud digelar merana-merana pun ngoten. Sing anyar mawon terkadang kelalen kok. Sing anyar ora usah dawa-dawa. Mungkin gobloke kula mungkin nyun sewu mawon, saking kuping kula mawon sing goblok mungkin durung tau ngrungu. Kene ana hal mune Mbah Ki Abdul Aziz Banyurip, hale sinten malih ngoten niku. Buku manakipe arang sing nyetak manakipe Mbah Ki Abdul Aziz Banyurip kuwi kadhe endi asal usule, laire taun pira? Allahumma ambuh. Padahal beliau wali minal auliyaillah al-mu'ammar. Ki Abdul Aziz niku diparing umur ngantos 120 taun sedani. Terus duweni kemodelan khawarik sing luar biasa Mbah Ki Abdul Aziz. Putune sebagian besar dadi ulama, Kiai Mudzakir, Kiai Abdul Fattah, mantune Mbah Ki Abdul Aziz Mbah Ki Tahir, mursyid tariqah, mursyid dalailul khairat, lan pinten-pinten malih melahirkan ulama-ulama yang cukup kita kenal seperti Ki Mudzakir dan ingkang bau kula sebutake, di mana Ki Pendi sing nulis, priye riwayate kok bisa diangkat dadi wali utawa dadi ulama, nyong weruhe nek ditakoni cerita mung bisane kandha kramate priye? Kramate priye? Engko nek ana wong sugih umpamane tuku motor anyar, hebat to. Kita nulang tok wis tuku motor sing Alfa ta iki wis ganti maneh sapure ya. Itulah yang jadi. Apakah kita datang kepada orang-orang yang berhasil di dalam ekonominya? Ji, tulung ra aja diborong dhewe. Wiridane nek bengi kuwi ijazah ketik kiai iki mbok nyung tulari kene. Nyung bek oleh kecepratan luru-lurune diparingi gampang. Tidak hasut, wis untung. Ora hasut mawon pun untung. Pro-pro ingin tangi rumah apa-apa, saya ingin tangi kok Masya Allah, kan juga binti ngalor ngebom apa ngidul. Ini orang Islamnya Pak Sugih, atau Kang Elan, kaya nang kampungnya Dewi terkadang Kang Elan. Sugih temenanan diparingi suut dini Allah Ta'ala, Dewi sekarang ini nyumpang. Anehilah. Ora malah dhewe syukur ana kanca mukmin alhamdulillah ekonomine maju. Ayo lek kaji nyong cepretana apa sing dedekke. Sampeyan niku maju. Iki aku ijazah kadek Mbah Yai Fulan bin Fulan. Nek pengin mujarab dunyane sing barokah maca bismillahirrahmanirrahim ping 786 tapi awal duhur. Aja ditiru lho, hati-hati cah nom kon isih. Meneh ora kuat ayang-ayange jek guyon dhewe. Iki kanggo wong sing sapa wonge sing ora pengin kecukupan donyane. Awal zuhur salat berjamaah, salam maca bismillahirrahmanirrahim ping 786 langsung maca surat waqiah sepisan nanging macane surat waqiah ora usah nganggo bismillah maneh wis cukup mau 786 nah ngisuk rame iki dijalake yo nek mampu sae kok. Nah ini wonten malih sing nek dalu maca alam nasroh ping 150 loro. Wonten malih macem-macem jalanipun menempuh pintu barokah dibuka dening Allah Ta'ala. Nikilah. Tapi wonten malih ada yang menasihati manajemene sing rapi dik. Terus momennya dari mana? Dan yang kedua di dalam dunia perdagangan servis tulung dijogo sing apik lari saka ya ngapa aja sampe kowe melukai karo pembeli terkadang nyong adol sego larise luar biasa begitu ditekani jah cilik mung tukune sak tumtok wis menjep menjepe raine kok dimpok jin tapi nek wis ora payu tonyok-tonyokake. Tidak pandai bisa mengikat anak kecil si jitok padahal badine ora sepira tuku rokok utawa tuku dom. Kenapa le? Tumbas dom atau tumbas rokok? Sapa sing ngongkon le? Padahal kene sik bungkusi sing badine genah gedhe-gedhe. Dikengken bapak, ya Allah, bejo temen le, bapakmu duwe anak wong kaya kowe le, taat karo wong tua, ngenteni sedelok, ibu sik, bungkus iki sedelok le, sedelok le, diikat anak itu kaya permen siji. Sebab perhitungannya apa? Iki besok bocah cilik gedhe bakal gawa pembeli ratusan tekan kene. Bukan hitungan sesaat. Alah badine permen sepiro, pipiro badine rokok sepiro. Itu anak orang tua-tua kita. Bagaimana cara ekonomi dia maju? Ini satu contoh mawon. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. ketika anak itu keluar telah membeli rokok, ngomong aku dapat tukar apa-apa dengan ibu kaya bayah, tapi iporan kalau nyong, nyong itu kaya permen barang, ngejak karuliane. Inilah servis yang demikian, inilah cara pedagang kita tularkan konco-konco bek maju dan sebagainya. Pantes kalau dia orang kaya bisa membeli. Wong nek bengi tahajud bengine luar biasa, ibadai luar biasa, karo tonggol nyah-nyah-nyah-nyah, ora ketung sithik. Doanya dari tonggo teparu margo tangane, ora terlepas doane muga-muga Kang Haji rezekine tambah ya Allah. Ngonku nek ana wong duwe gawe kok iki nyumbang, ana wong keceripahan ya nyumbang, kepaten. Mesti teko dhisik dan sebagainya. Inilah satu contoh. Saking mekaten ma'asyiral muslimina rahimakumullah, pintunya so'o dibuka, akhiri iso tuku motor, iso tuku gini. Kondo pantes ah. Ya Allah, pantes. Begitu juga ulama-ulama al-awliya diberi karomah dening Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita tahu, kita cari apa sebab dadi wali. Ternyata taate karo wong tuwa loro temenanan, taate karo guru temenanan, cangkeme ora tau ngelukai wong, ora tau senggak sengguk sing ora karuan, ora tau omongan sing nyelengit-nyelkit utawa sing dan lain sebagainya. Subhanallah, tawaduknya luar biasa. Pantes ah, nono karomai, aku nek ndengok ke akhlaknya budi pekerti ini, begitulah. Kita kenal kepada kiai, kita kenal kepada aulia bagaimana perilakunya, dan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan para beliau di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal kepada waline dhisik. Belum Kiai Mir, belum Kiai Thohir bin Abdul Latif, belum kiai-kiai lainnya, Ki Irfan dan lain sebagainya yang ada wenten Banyurit niki. Catet ini sih, ora usah kakean kiai-kiai tekan jobo-jobo sing jero kita kenal. Saking mekaten kita kenal kalian Kanjeng Nabi, fattabi'uni sejauh mana? Ternyata sing ngendika ake fattabi'uni ora pati-pati dikongkon diperintah dening Allah Ta'ala. Ngintilo marang ingsun, Allah Ta'ala sing jamin kebeneranipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin tidak akan salah yang mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kranten apa? Kanjeng Nabi yang dawuhaken fattabi'uni Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim. Faqala Allah Ta'ala sing dawuhake fattabi'uni, sinten Kanjeng Nabi sing didawuhake fattabi'uni? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sinten sing diperintah dawuhake fattabi'uni? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sinten sing didawuhake? Kon dawuhake fattabi'uni wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Allah Ta'ala datang ingkang dipemerintahake fattabi'uni inna arsalnaka basyiran wa mubasyiran sak pituripun rahmatan lil alamin. Wonten malih ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf. Niki jaminan fattabi'uni sak derenge dhewe nderek lampah kelakune Kanjeng Nabi, kita kenal sejauh mana dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kawula sing ora tau diundang karo sing gawe saarane bloko ya Muhammad au ya Ahmad. Nah nek kita kenal karo Kanjeng Nabi temenanan, fattabi'uni nderek sunae, nderek torekote, iringi diiringi dengan mahabbahnya, kecintaane. Lah nek wis dateng kecintaane luar biasa, ngibadahe ora tau mikir luru opah. Endi sing dilakoni, endi sing disenengi dening sing dicintai, niki tambah nemen pengine nyedek. Tambah pingin kenal, akeh wong ngerti marang Gusti Allah, ning kenal marang Allah Ta'ala sithik utawa sebagian. Akeh ngerti, tapi kenal. Nek Allah Ta'ala kenal karo kawulane kabeh. Sak kutu-kutu walang petogo, dhewe sing ora kenal, jarang kenal, setengah kenal marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kenal, dongane diijabah. Wong kenal, isik bismillah bae wis brol. Wong dhewe iki ajar kenal, mugano ajar kenal marang Gusti Allah. Niki lah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dengan kita kenal dateng Gusti Allah, mustahil kita kenal marang Allah Ta'ala ora kenal melalui kenal dateng Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Nek kenali karo Kanjeng Nabi, roh kedudukane Kanjeng Nabi gondele semakin tambah, semakin tambah itibak marang torekote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temrikilah peranan maulud. Nek ora ana maulud, umpamane kula tak takon nyamene muludan rontan entek-entek umpamane lho niku. Ya engko nek pengen entekke maulud wis kiamat. Maulud ora nontek. Selagine Allah Taala ndetekke umat Islam donya niki, makame Kanjeng ning Madinah sing utuh ora ana maulud entek. Semakin berkembang orang kenal dateng Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, nikilah hebatipun maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek wis umat Islam niku wis mulai ora kenal ning Kanjeng Nabi, hanya ngerti iman tok ning Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi utusane Allah Taala, nabine Allah Taala, terus keparingan Quran, tapi Kanjeng Nabi kuwi manusa biasa. Lho nikilah mungkin pun repot, semakin melentur niki bahayanipun umat, paling mudah dihancurake. Sami mawon negara niki nek masyarakate umat masyarakat iki ora percaya karo pemerintahane, ora percaya karo negarane, ora percaya karo bangsane dhewe, kemampuan bangsane dhewe lebih membanggakan orang lain, ya wis. Allahumma hdina fi ma hadait wa afina fi ma afait, wis muga-muga apa balake sing bakal menep terjun, balake sing bakal semengin turun ambrol nang ketang-ketang. Ini kilah bahaya nih. Makanya dengan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nambal niku sedaya kekurangan-kekurangan kita, untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, datang para sahabatipun, ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ulama, datang al-aulia, datang sebangsa kita, setanah air kita, datang negara kita, datang al-muslim, ahul muslim, itu sebagai kunci dan tanda wong sing demen marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi lamun wong tuwa, lamun wong tuwa keliru mimpine alamat bakal kelompok ribe, lamun wong tuwa, lamun wong tuwa keliru mimpine. sapa anak putune rame-rame retutan lar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salata waktu waloro ing jero kubur anyadang susah sebab mirsani putra putrine ora ibadah waktu waloro ing jero kubur anyadang susah sebab mirsani putra putri podo pecah karena denar parep ya iku turune rahmat ora den songko jebul kang teko nambahi Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana bidawami mulkin lahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bidawami mulkin lahi mata bidawami mulkin lahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim salatan taghfir li bi wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat aynama kanu fi jamil jihad wal bilad وتنجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقضي الحاجات وأسلل بها الإمام والأمة والراعي والرعية wa'allif baina qulubihim wadfa syarra ba'dhum an ba'd wa mimman nakhaf wa nahdar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira lagi pun walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.